Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad karya Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Bab la yasubbu walidayhi. Bab tidak boleh seorang mencela kedua orang tuanya. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan, qala hadatsani Sa'd bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr qala Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, di mana beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kaba'iri an yashtuma ar-rajulu walidayhi, di antara dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya, mencela memaki kedua orang tuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar yang seorang harus bertaubat darinya adalah mencela kedua orang tua. Faqalu, lalu para sahabat bertanya, kaifa yashtumu, bagaimana mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri? Heran para sahabat. Mana mungkin ada anak yang mencela kedua orang tuanya? Faqala, lalu Nabi SAW menjelaskan bagaimana bisa seseorang mencela kedua orang tuanya secara tidak langsung. Yashtumur rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Di mana seseorang mencela orang lain, fayashtumu abahu wa ummahu. Lalu orang yang dicela ini, karena dicela, dia mencela ayah dan ibu orang yang pertama tadi, yang mencela orang lain. Ini kata Rasulullah SAW, termasuk dosa besar. Misalnya ada A mencela B, lalu B membalas mencela kedua orang tua A, disebabkan A mencela pribadi B, lantas B mencela kedua orang tua A, secara tidak langsung. Tapi ini termasuk dosa besar, kata Rasulullah SAW. Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis yang sahih ini, la syakka anna syatmar rajuli liwalidayhi bi ayyi naw'in min anwa'il kalamil qabih kabiratun min kaba'iriz dzunub. Tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang mencela kepada orang tuanya dengan berbagai macam bentuk ucapan yang jelek adalah dosa besar. Tidak diragukan lagi. Tidak ada perselisihan di sini. Jika seorang anak mencela kedua orang tuanya dengan berbagai macam bentuk, itu perbuatan yang termasuk dosa besar. Dosa besar. Yang paling ringan, sebagaimana yang telah lewat, mengucapkan ucapan yang paling ringan, perkataan jelek yang paling ringan, mengucapkan uff, ah, itu sudah dianggap durhaka kepada orang tua. Nah, apalagi yang lebih menyakiti, ya. Mencela, membuat kedua orang tua menangis. Apalagi jika menyakiti fisik orang tua, ini dosanya lebih besar. Ini kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali. Dengan berbagai macam bentuk ucapan jelek yang bisa menyakiti kedua orang tua, itu adalah dosa besar. Walamma kana minan nadiri an yuwajihar rajulu walidayhi bisyatmi. Ketika suatu perkara yang langka, ada seseorang yang melakukan, ya, menyakiti orang tuanya dengan mencela mereka, ya. Bayyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam naw'an akhara yaqa'u fihi katsiru minan nas wa huwa syatmun nas. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua satu bentuk yang kebanyakan manusia terjatuh ke dalamnya. Apa dosa itu? Yaitu mencela orang lain. Ini kata Asy-Syazad Al-Madkhali rahimahullah. Jarang sekali ada anak yang mencela kedua orang tuanya. Jarang. Jarang sekali. Oleh sebab itu, Nabi SAW menjelaskan jenis lain yang kebanyakan manusia melakukannya. Melakukan dosa ini, yaitu mencela orang lain. Sering terjadi di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, mencela orang lain, menyakiti orang lain dengan ucapan. Ai syatmu abaihim wa ummahatihim fayarudduna ala syatmi bimithlihi. Yaitu dengan mencela orang lain, itu menyebabkan orang yang dicela itu mencela kedua orang tua masing-masing, ya. Saling mencela kedua orang tua disebabkan, ya, mencela pribadi orang. Dari situ orang tua, ya, ikut dicela, ya. Ini terjadi di tengah-tengah manusia, sehingga saling mencela mereka. Fayarudduna ala syatmi bimithli. Saling mencela kedua orang tua, ya. Yang awalnya hanya mencela pribadi, teman, rekan, ya. Dari situ meluas, orang tua diikutkan, ya. Ikut dicela, ya. Oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang agung ini, jangan sampai terjadi dosa besar ini yang bermula dari mencela saudaranya, temannya, lalu meluas mencela kedua orang tuanya masing-masing. Wal-iyadzubillah, dosa besar, kata Rasulullah SAW. Minal kabairi, kata Rasulullah SAW. Faman syatama aba rajulin aw ummahu billa'ni awil kalamil qabihi. Barang siapa yang mencela ayah orang lain atau ibunya dengan melaknati mereka dengan laknat mereka, melaknat orang tua orang lain, atau dengan ucapan-ucapan jelek. Waradda alaihi al-akharu bimithli ma qala. Lalu orang yang dicela membalas yang semisalnya, yaitu mencela kedua orang tua orang yang pertama kali mencela tadi. Fal badi'u syatmu walidayhi. Maka orang yang memulai, orang memulai mencela orang lain itu dianggap mencela kedua orang tuanya sendiri. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi, yang awalnya A hanya mencela pribadi B, lalu meluas B membalas mencela kedua orang tua A, maka A tadi yang hanya mencela pribadi B itu dianggap mencela kedua orang tuanya sendiri, karena dia menyebabkan B mencela orang tuanya. Ini kata Syaikh Zaid rahimahullah. Falbadi'u syatama walidayhi. Maka yang memulai tadi, sungguhnya dia telah mencela kedua orang tuanya sendiri, ya, secara tidak langsung. Wa in kana syatmu hasala min ghairihi walakinnahu wassabab. Ini sebabnya. Walaupun celaan itu dilakukan oleh orang lain, celaan kepada kedua orang tuanya sendiri itu dilakukan oleh orang lain, akan tetapi dia yang menyebabkan, kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Lidza wajaba 'alal muslimi an yuraqiba lisanahu. Oleh sebab itu wajib atas seluruh muslim untuk mengontrol lisannya, mengawasi lisannya. Wa an yahfazahu minas sabbi wasyatmi lil akharin. Dan hendaklah dia menjaga lisannya, jangan sampai dia mencela orang lain. Fayuqabiluhu bimitsli ma qala, sehingga orang lain membalas celaan yang dilakukan oleh dirinya. Jangan sampai mencela orang lain, merendahkan orang lain dalam masalah pribadi, duniawi. Jangan sampai. Fayata'addas sabbu ilal walidaini wa ilal usrati wa ilal qabilati wa masyakala dhalik. Nah, jangan sampai, kata Syaikh Zaid, seorang itu mencela, yang itu menyebabkan orang dicela membalas mencela pula, sehingga celaan itu meluas ke orang tua masing-masing, ke keluarga, sampai ke kabilah, ya. Wa masyakala dhalik, dan yang semisalnya, ya, negara dan sebagainya, ya, bahkan agama, waliyazubillah, ya. Mimma huwa waqi'un fil mujtama'ati illa man rahimahullah. Yang mana ini terjadi di banyak masyarakat, ya. Illa man rahimahullah, kecuali siapa saja yang Allah rahmati, Allah jaga. Ya. Karena lisan ini perkaranya luar biasa. Kadang seseorang tidak memperhatikan ucapannya, akan tapi akibatnya luar biasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 6478 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sungguhnya ada seorang hamba yang dia berucap dengan satu kalimat, satu kata yang itu diridai Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, padahal dia tidak memperhatikan, dia tidak pikirkan akibatnya. Tidak menyangka bahwa bisa berpengaruh kata atau ucapannya itu. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Akibatnya, hasil yang dia dapatkan, Allah angkat derajatnya, Allah angkat dia beberapa derajat dengan satu kata, dengan satu ucapan yang Allah ridhai, yang padahal dia tidak mikirkan, tidak menyangka akibatnya. Namun Allah angkat beberapa derajat untuknya, ya. Ini satu ucapan yang Allah ridhai, ya. Dan ucapan yang Allah ridhai sangat banyak. Zikir, berdakwah, mengajarkan orang lain, ya, membantu, mengajarkan teman yang belum paham, membaca Al-Quran. Ucapan yang kita ucapkan, bisa saja dengan satu ucapan itu menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah. Dari satu orang yang mendapatkan hidayah menjadi ratusan ribuan, sebagaimana yang kita ketahui dari dakwah para ulama a'immah, Contohnya saya seperti Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, ya. Ketika beliau berdakwah di Yaman yang dipenuhi dengan orang-orang Syiah dan Sufi, ya. Nah, beliau tidak menyangka, ya, asar pengaruh dakwah beliau, ya, yang beliau dakwakan, ya, dakwah salafiyah, dakwah ala sunnah, ya, menyebabkan, ya, banyak manusia yang mengenal dakwah salafiyah yang menjadi ahlu sunnah. Bahkan sebagian murid beliau yang awalnya bermazhab Syiah, ya, bertaubat dan menjadi ulama, ya, karena memang di sana, ya, kebanyakan, ya, dipenuhi dengan mazhab Syiah dan Sufi, ya. Nah, ini contoh, ya, yang terdekat, ya, ulama terkini yaitu Syekh Muqbil rahimahullah, ya. Nah, menyebabkan sampai disebutkan seperti gayaman mengenal dakwah salafiyah. Nah, yang awalnya hanya mazhab Syiah dan Sufi yang dikenal, setelah beliau berdakwah dengan izin Allah menyebar dakwah al-sunnah. Begitu pula dengan nanti para tolabah, para penuntut ilmu, ya. Mungkin saja ketika dengan satu kata dakwah yang dia ucapkan menyebabkan banyak orang mendapatkan hidayah dan dengan itu Allah angkat derajatnya. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sahatillah. Sungguhnya ada seorang hamba yang berucap dengan satu kalimat, satu kata yang itu dimurkai oleh Allah. La yulki lahabalan. Yang sama sekali dia tidak sangka pengaruh akibatnya. Dia berucap saja tanpa dia pikirkan akibatnya. Yahwi biha fi jahannam. Dengan ucapan yang dimurkai Allah itu dia jatuh ke dalam neraka jahannam. Wal-iyazubillah. Bil kalimah, dengan satu kata saja. Dengan ucapan, dengan kalimat yang sederhana, yang tidak panjang, tapi itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Wal-iyazubillah. Nah, perkara lisan ini sangat luar biasa akibatnya. Jika berucap dengan ucapan yang diridhai Allah, bisa saja Allah angkat derajat seseorang. Sebaliknya, bisa saja dengan satu ucapan yang seseorang tidak pikirkan akibatnya, namun itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Di antara perkataan atau ucapan yang dimurkai Allah adalah perkataan yang terkandung dalamnya kesyirikan, kekufuran, kemudian qadzaf, menuduh orang berzina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung. Atau menafikan nasab seseorang. Dosa-dosa besar. Termasuk juga ghibah. Yang rata-rata orang tidak memperhatikan bahayanya. Zikru ahaka bima yakrah. Menyebutkan kekurangan, aib saudaranya. Ketika orang yang tidak ada. Di sini ghibah. Namun. Sehingga ghibah sebagaimana yang telah kita dengar dalam pelajaran-pelajaran para asatidzah, ya, hanya dikecualikan pada 6 perkara, ya. Ketika seorang tazalum, komplain, dia dizalimi, dia mengadu kepada orang yang bisa mencegah kezaliman, atau ingin meminta pertolongan mengingkari kemungkaran, atau ketika istifta minta fatwa, ya, maka menyebutkan di hadapan mufti apa saja yang dilakukan oleh orang, kezaliman apa saja yang dilakukannya. Atau ketika mentahzir kaum muslimin, memperingati kaum muslimin dari kejelekan para mubtadi, orang-orang yang mujahir, yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Atau ketika ta'rif, ya, menyifati seorang yang terkenal dengan sifat yang bentuknya kekurangan seperti al-a'mash, yang dha'ufa basar ainuhu ma'a sailan, yang matanya ya ada aibnya. Ada ulama namanya al-a'mash, al-a'ma, ada ulama yang dikenal dengan al-a'ma yang buta, awil a'raj, ulama ada ulama yang dikenal dengan al-a'raj yang pincang ya. Adapun selain ini, pada asalnya ghibah itu haram, dosa besar. Harus minta kerelaan, keridhaan orang yang diribai di dunia ini. Jika tidak, maka di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Kebaikan kita, waliyazubillah, orang yang menzalim akan diambil untuk orang yang terzalimi. Atau jika tidak ada, kejelekan dosa orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Waliyazubillah. Nah, begitu juga termasuk ucapan yang dimurkai Allah, namimah, ya, mengadu domba. Ada yang menggibai seseorang, dinukilkan kepada yang digibai. Ya. Nah, ini bukan akhlak yang mulia. Nah, namimah. Ada yang menggibai A, menggibai B, lalu C menukilkan gibaan itu kepada B. Seharusnya yang C ini menutup celah, dia nasihati, jangan ribai ya. Dia nasihati, seharusnya seperti itu. Bukan dia nukikan ke B ya. Sehingga terjadinya pertengkaran, pertikaian. Nah, ini jika antara dua teman, dua sahabat. Bagaimana jika dua desa ya diadu domba? Bagaimana dua negara diadu domba? Maka akibatnya luar biasa ya. Dengan ucapan ya, yang kadang seorang tidak pikirkan akibatnya, tapi itu dimurkai Allah dan menjadi sebab masuk neraka, wal-iyadzubillah. Begitu juga hadis yang sering kita dengar, hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2616. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Bukankah yang memasukkan manusia, menyerumuskan manusia ke dalam neraka ya, yang menyebabkan manusia tersungkur di atas wajah-wajahnya atau hidung-hidungnya ke dalam neraka, illa hasaidu al-sinatihim, melainkan itu akibat lisan-lisan mereka ya. Perkara yang luar biasa lisan ini. Maka dengan kita belajar, hendaklah kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Jauhilah dosa-dosa besar yang berkaitan dengan lisan. Sehingga dalam hadis yang sahih, dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2501, dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man somata najah. Barang siapa yang diam dari berkata yang jelek, najah, kata Rasulullah, dia selamat. Selamat di dunia dan akhirat. Diam, tidak berkata yang jelek, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, di dunia, dia tidak akan dituntut orang. Tidak ada bukti di pengadilan. Jika seorang diam, ya, tidak ada yang bisa dijadikan bukti ya, di pengadilan atau pada mahkamah ya. Di akhirat juga, nah, tidak ada yang bisa dihisab jika seorang diam ya, dari kejelekan. Yang semestinya seorang itu berkata dengan ucapan yang diridhai Allah ya. Yang itu kita sangat butuhkan di akhirat nanti, termasuk zikir. Dan zikir ini perkaranya besar, banyak sekali keutamaan-keutamaan zikir ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim ya. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Begitu juga tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran. Banyak yang bisa dilakukan di lisan kita yang itu dengan izin Allah menyebabkan seorang mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.